Fa la la la la la la la do. Cep menengo anakku cah bagus, anakku sing bagus rupani. Yen nangis ndak ilang baguse, tak kadang bisa urip mulya. Datio satrio utomo, ngeluhurke asmane wong tuwa. Datio pendekaring bangsa, wes cep menengo anakku. Kae bulane datari, kaya putong gekilani. Laki golei cah nangis, tak lelo lelo lelo leto. Jup menengo ojo pijen nangis, tak amban selendang cari kamu. Yen nangis romo ibu bingung. Tak lelo lelo lelo itu, cep menengo anakku cah bagus, anakku sing bagus rupane. Ia nangis ndak ilang bagus, tak kadang bisa urip mulya. Datio satrio utomo, ngeluhurke asmane wong tuwa. Datio pendekaring bangsa, wis cep menengo anakku. Kae bulane datari, kaya buta gekilani. Laki golei cah nangis, tak lelo lelo lelo leto. Cep menengo ojo pijen nangis, tak amban selendang cari kamu. Yen nangis romo ibu bingung.